warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ma ba'd. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat rahimakumullah. Mari kita buka kaji kita dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih meneruskan materi kita di surah Al-A'raf kemarin sampai pada ayat yang ke-12. Dan sekarang kita teruskan ayat berikutnya. Ini masih tentang dialog ataupun kisah bagaimana iblis akhirnya mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanya kenapa dia menolak untuk bersujud kepada Adam, dia menyatakan bahwa aku lebih baik asal kejadian. Setelah penolakan itulah kemudian Allah berfirman ayat yang ke-13-nya, "Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin." Qala amhirni ila yawmi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Sampai ayat ke-15. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iya. Kita mulai perintah Allah, fahbit min, turunlah kamu. Ini mengesankan bahwa tempat surga yang didiami oleh Nabi Adam alaihissalam beserta istri, yang kemudian iblis juga ikut masuk ke dalamnya, ini adalah sebuah tempat yang tinggi, sehingga kemudian Allah memerintahkan agar iblis turun dari surga itu. Juga kemudian dikuatkan dengan pernyataan fakhruj, maka keluar. Nah, mayoritas ulama tafsir memahami Bapak Ibu bahwa surga yang pernah didiami oleh Adam serta istri dan juga iblis ikut ke dalamnya itu berbeda dengan surga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang. Di antara alasannya adalah yang pertama, surga yang Nabi Adam masuk di dalamnya itu masih ada larangan. Di antara bentuk larangannya adalah tidak dibolehkan untuk mendekati pohon larangan. Yang kemudian itulah menjadi sumber masalah. Padahal kalau surga nanti untuk orang beriman itu tidak akan ada lagi yang disebut larangan. Semuanya boleh. Bahkan yang ketika di dunia dilarang, diharamkan, untuk surga yang nanti itu tidak ada lagi larangan. Contoh dari aspek minuman, di dunia ini khamr itu haram, tapi kalau di surga malah disiapkan. Ada jenis 4 minuman yang disebut di Al-Quran untuk para penghuni surga itu. Air yang sangat jernih, kira-kira air mineral, susu, madu, dan khamr. Itu jenis 4 minumannya. Nanti kalau di surah Al-Insan atau Ad-Dahr disebutkan lagi minumannya itu air yang bercampur jahe. Itu diambil dari sebuah sumber mata air yang namanya salsabil. Jadi kalau ingin masuk surga, sering-seringlah minum jahe. Karena itu nanti di surga, kalau saja jahenya berbeda dengan jahe di dunia. Itu sebutnya begitu. Yang kedua, di dunia diharamkan, Pak. Contohnya apa? Hubungan di luar nikah. Itu dosa besar, karena zina namanya. Bahkan disebutnya sebagai jalan yang buruk. Kan suka sama suka, Pak. Tidak ada urusan. Dunia ini mau suka sama suka, mau bayar 500 atau 500 juta atau berapapun, semuanya kalau di dunia itu haram. Tapi kalau di surga, berpasangan itu ya memang suka. Aturannya begitu, tidak pakai proses pernikahan dulu. Nah kalau nikah, siapa yang nikahin juga gitu. Belum kalau ada pesta, wah ada panitianya. Ini alasan pertama, mengapa surga yang pernah didiami Adam berbeda. Alasan kedua adalah, kalau surga yang Nabi Adam, iblis ikut masuk, Pak. Ikut goda. Padahal menurut aturannya, di surga itu sudah gak ada godaan. Mestinya. Berarti berbeda. Dan yang ketiga, surganya Nabi Adam itu ternyata setelah masuk bisa keluar. Kalau surganya orang beriman nanti di akhirat, setelah masuk itu gak akan keluar lagi, Pak. Jadi kalau nanti di akhirat tidak ada yang disebut mantan penghuni surga. Semuanya sudah selamanya dalam surga. Nah, itu contoh perbedaannya. Sehingga kemudian dari beberapa dalil tersebut, dia ini surga yang pernah didiami Adam itu berbeda dengan surga yang nanti didiami orang beriman. Semoga Bapak Ibu sekalian termasuk nanti masuk surga. Namanya semangat, Pak. Alhamdulillah surga. Nah, setelah Allah memerintahkan kepada iblis agar keluar, turun dari surga, iblis ternyata nawar, Pak. Minta konsesi. Konsesi sebagai apa ya? Konsesi itu minta apa? Ya? Minta apa, Pak? Ya, semacam konsesi itu. Ganti rugi enggak? Enggak rugi, ya, Pak. Itu enggak rugi. Apa ya? Konsesi itu apa ya? Konsesi. Ya? Pembagian, bagian ya, bagian, minta bagiannya. Oke lah, saya terima keputusan itu kan, kayak itu kan. Tapi saya tolong dong, beri kesempatan sekali saja, sekali saja. Kesempatan apa? Kesempatan hidup selamanya sampai hari kebangkitan. Begitu. Bukannya Allah tidak tahu untuk apa, Allah tahu. Dan ternyata permintaan iblis itu kemudian dikabulkan oleh Allah. Jawaban Allah apa di ayat 15 ini? Allah berfirman, oh iblis, engkau termasuk yang beri tangguh. Artinya apa? Diberi kesempatan sampai hari kiamat meninggalnya. Pelajaran pertama, Pak Ibu, dari kisah ini berarti apa? Iblis saja yang sudah jelas-jelas durhaka, ketika berdoa itu dikabulkan oleh Allah doanya. Apalagi Bapak Ibu ini kan orang-orang beriman. Kok doanya kok enggak optimis? Itu berarti kalah sama? Kan saya bilang, Bapak. Kan gitu kan, Pak? Biasanya saya yakin betul doanya itu dikabulkan oleh Allah. Masa orang beriman bertakwa kok enggak yakin doanya akan dikabulkan? Ini kan banyak. Berarti apa? Harus optimis. Doa-doa orang beriman itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara kabulkannya, kapan waktunya, enggak usah dipikirin. Ini pertama. Kemudian yang kedua adalah Ini berarti yang namanya iblis itu enggak pernah mati, Pak. Sampai kiamat nanti. Jam terbangnya menggoda manusia itu sudah sangat lama. Sejak manusia pertama sampai nanti yang terakhir, semuanya itu bisa digoda oleh iblis. Kenapa? Masa hidupnya diberikan kesempatan oleh Allah sampai hari kebangkitan. Jadi kalau urusan menggoda itu yang paling senior itu, Pak, itu iblis, Pak. Ya, paling lama pengalamannya iblis. Sehingga dia ini sudah luar biasa. Kalau dihitung jam terbang kayak pilot itu sudah gak terhitung. Iblis. Mungkin dia mulai sudah apa ya? Yang penting sekarang gimana punya anak buah yang banyak. Nah gitu, Pak. Sehingga diyakini iblis itu sosoknya cuma satu. Tapi anak buahnya yang banyak. Anak buah iblis itulah yang kemudian setan. Setan inilah yang terdiri dari manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka kalau ada pertanyaan, sudah pernah ketemu setan belum, Bu? Sudah, sering. Yaitu setan dari jenis manusia. Kalau jenis jin kita enggak lihat, Pak. Iblis kita juga enggak lihat sosoknya. Tapi kalau jenis setan kita sudah sering. Yang mana? Misalnya gitu kan? Banyak, Pak. Yang mana orangnya? Ya kita enggak usah nunjuk, Pak. Apalagi bilang tetangga saya, malah enggak usah gitu. Pokoknya kriterianya kalau ada orang yang selalu durhaka dan mendorong orang lain untuk juga durhaka atau menghalangi orang lain di jalan kebaikan, itu namanya sudah menjadi setan. Jadi kalau misalnya Ibu mau ke masjid, mau datang ke majelis kebaikan, tempat-tempat yang baik, kok di komentar negatif, apa yang sih Ibu ngaji-ngaji, gak tambah kaya ini, saya gitu ya, itu namanya setan. Cuma kalau setannya jenis manusia kayak gitu, gak akan mempan dibacakan Allah boleh nge-syongkor wajib mempan. Caranya bagaimana? Tinggalin, jangan hiraukan. Bukaro setannya jenis manusia. Sebetulnya yang paling benar sekarang Bapak Ibu itu bukan jenis manusia, tapi aneka macam kemudahan hidup yang digunakan alat oleh setan. Contohnya apa? Banyak aneka macam aksesoris kehidupan ini, termasuk alat komunikasi gadget, itu bisa jadi setan tuh. Istri mau bepergian ketinggalan, nggak apa-apa, tenang suamiku. Tapi kalau HP ketinggalan, wah, bayangkan status istri bisa kalah dengan orang bisa tidak khusyuk arti ibadahnya jauh dari Tuhan gara-gara apa? Maka sekarang ini perlu secara khusus berdoa, Pak. Memohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan HP yang terkutuk. Bukan setan, harus secara khusus disebut. Karena apa? Disepakati Bapak Ibu, hasil penelitian mengatakan 80% hubungan sosial itu rusak gara-gara HP. Bukan hanya khusus, keluarga itu rusak. Di restoran, Pak, nunggu menu keluar, ayah, ibu, anak, dua, empat-empatnya ya masing-masing sibuk, Pak. Masuk sibuk dengan HP-nya. Ibunya mau ngomong tuh gak didengar. Akhirnya pakai SMS sama anaknya. Padahal di depannya itu. Maka pernah disampaikan laporan media sekarang ini ada yang namanya penyakit ED, Pak. penyakit editornya electronic display insensitivity, yaitu penyakit dalam hati seseorang atau dalam diri seseorang tidak sensitif sikapnya itu gara-gara apa? Itu setan yang kayak gitu berat. Karena pada tidak sadar, tidak menyadari bahwa itu sebagai. Maka para bapak ibu mau berangkat umroh, apalagi nanti haji, hati-hati. Karena kalau ke Masjidil Haram itu, insya Allah, tidak ada bedanya dengan tempat wisata. Kekhusyuan itu agak berkurang. Bayangkan lagi puncak-puncaknya haji, puncak-puncaknya umroh, tawaf kan rukun tuh Pak. Terutama itu putaran pertama tuh selfie Pak. Terus update status itu dapat putaran pertama. Maksudnya apa? Terusin putaran kedua, ketiga, baru dapat putaran ketiga sudah agak lus. Update status lagi. Contohnya ketiga Pak. Ini bisa mengurangi kekhusyukan dalam ibadah. Baik. Kita teruskan apa itu? Akhirnya apa? Ketika iblis doa yang diterima, akhirnya kemudian iblis berkomitmen, bersumpah. Apa sumpahnya iblis? Dia bilang, Ola, wabima adwaitani la'aka'udanna lahum siratokal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iya. Jadi kemudian iblis berkata kepada Allah, Bapak Ibu, karena engkau telah memutuskan aku sesat, gitu ya. Kalau terjemah yang lain itu biasanya bunyinya begini, karena engkau telah menyesatkan aku, salah. Orang tepat itu. Karena apa? Allah itu ketika memberi petunjuk dan menyesatkan hambanya itu bukan semata-mata tanpa alasan. Ini sekaligus pengertian kalau ada ayat di Al-Qur'an ya'adzibu may yasha. Ya kan? Wa yaghfiru liman yasha. Atau yahdi may yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Itu maksudnya apa? Allah telah menetapkan aturan-aturannya, maka siapa saja yang kemudian menjalani hidupnya itu mengikuti aturannya itu atau berlawanan, yang mengikuti berarti dia dalam petunjuk, yang tidak mengikuti berarti dia dalam kesesatan. Maksudnya itu. Nah, iblis termasuk pihak yang menolak mengikuti jalan Allah. Maka dikatakan apa? Ya udah, kalau itu kamu sesat lah iblis. Jadi tidak ada skenario sejak awal bahwa Allah ingin menyesatkan iblis, tidak. Itu pilihan dia. Karena pilihannya lah, maka ada pertanggung jawaban. Ini sekaligus menjelaskan hal yang seringkali dipahami keliru dalam masyarakat, Bapak ya. Misalnya apa? Tentang hidayah itu. Bahwa seseorang itu kalau belum berbuat baik merasa tidak memperoleh hidayah. Pas sekarang jalan ke masjid, aku lagi tidak dapat hidayah. Seperti itu. Hidayah itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa saja. Tinggal yang bersangkutan mau menyambutnya atau tidak, itu masalahnya. Ada sebuah ilustrasi yang dibuat oleh para ulama, saya kira untuk memahamkan kita. Kalau di siang hari, Bapak Ibu, sinar matahari begitu cerah, gak ada mendung. Kalau ada orang yang tidak mendapatkan sinar matahari, apakah ini mataharinya yang pilih kasih atau posisi orang itu? Posisi orang itu. Maka kalau orang itu tidak menyiapkan hatinya, menyiapkan pikiran dan dirinya untuk memperoleh hidayah, bahkan berpaling, ya Allah tidak akan memberinya hidayah alias petunjuk. Surat nomor 61 ayat yang kelima, pernyataan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'tunani faqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Silakan. Falamma zaghu wa zagha Allah qulubahum Allahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kalimat terakhirnya, Pak. Tatkala hati mereka berpaling dari kebenaran, Allah palingkan hati mereka. Sehingga Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berpaling seperti itu. Siapa? Orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu salah satu pengertinya, Bapak Ibu, orang yang berpaling kebenaran, dia keluar dari jalur, namanya orang fasik. Maka dia dapat petunjuk. Maka agar kita selalu mendapat petunjuk dari Allah, caranya bagaimana? Ikhtiar, selalu melayakkan diri agar diberi hidayah. Ya seperti ini, Pak. Petunjuknya bergabung dengan orang-orang yang baik. Maka apa yang kita lakukan? Jamaah di masjid, kemudian kajian. Ini ikhtiar kita untuk menjemput hidayah agar hidayah kita semakin bertambah. Yang kedua bagaimana? Berdoa. Salah satu doa yang diajarkan Allah sudah jelas, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk dapat menempuh jalan-Mu yang lurus. Ini caranya begitu. Maka petunjuk itu telah diberikan oleh Allah dan tugas manusia adalah menjemputnya, berusaha untuk meraihnya terus menerus. Nah, Rasulullah SAW bertugas apa? Memberi petunjuk dalam hal apa? Memberi bimbingan. Maka kalau pertanyaan, Rasulullah bisa ngasih hidayah enggak? Jawabannya apa? Bisa, dalam arti bimbingan. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran, dalam surah nomor 42 ayat 52 itu dikatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Gitu. Surah 42 itu namanya surah Syuroh itu. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Qur'an dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, dan sesungguhnya kamu wahai Nabi benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Berarti apa? Nabi bisa memberi hidayah. Bapak Ibu juga bisa memberi hidayah. Dalam arti apa? Bimbingan, penjelasan, keterangan-keterangan. Tetapi manusia termasuk Rasulullah tidak bisa memberi hidayah dalam arti taufik, yaitu apa? Kekuatan, kemampuan beriman tidak bisa. Nah, itu yang dimaksud di surah 28 ayat 56 ketika Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini kasusnya kalau beberapa kitab tafsir menyebut siapa? Abu Thalib, paman beliau yang belum mau beriman. Padahal Nabi sangat berharap kiranya paman dannya yang sangat baik hati itu mau beriman mengikuti risalah. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Tuh. Ya, Sungguh engkau wahai Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Maksudnya apa? Taufik gak bisa apa? Menjadikan orang itu beriman. Buktinya banyak. Para Nabi pun juga, Nabi Nuh terhadap istrinya gak bisa kasih hidayah, maka meninggal berlaka. Nabi Nuh tahu kan? Ceritanya kan di Al-Quran kan? Istrinya pun tetap berlaka. Istri Nabi Nuh yang bernama Nyonya Nuh itu terbelakang. Demikian juga putranya, demikian juga Nabi Lot, demikian juga Asiyah tidak kasih bisa kasih daya suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada seluruh orang Mekah saat itu, makanya beriman cuma berapa titik. Tapi beliau bisa memberikan daya dalam hati bimbing. Makanya kita minta itu adalah hidayah, bukan sekedar pengetahuan penjelasan, tapi apa? Kemampuan melaksanakan penjelasan itu. Itu yang dimaksud ihdinas siratal. Kalau seandainya bunyi ayatnya ihdinas atau ihdina ila siratil mustaqim, nah itu bimbingan, tapi enggak Allah langsung. Ini beberapa petunjuk Allah agar kita dapat meraih hidayahnya selalu. Nah, Al-Quran fungsi utamanya adalah kitab petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan petunjuk. Maka kalau petunjuk, bagaimana kita dapat meraih petunjuknya, itu yang terpenting. Tentang membacanya ikuti kaidah, pakai langgam apa? Kita ini kan paling kreatif membaca Al-Quran, model-model langgamnya ada. Ini yang saya kira kreativitas itu mestinya ada batasnya. Kemarin kami harus berdebat panjang untuk menyikapi dua hal izin tafsir itu. Yang pertama tentang membaca Al-Quran yang diiringi oleh musik orkestra. Karena ada yang di YouTube itu ada, dan itu orang Indonesia itu. Dan sudah kita putuskan, akhirnya keputusan itu kita sampaikan ke Pak Menteri sebagai jawaban dari nota diplomatik. Jadi setelah ada pertunjukan di YouTube itu ternyata kemudian ada nota diplomatik dari Kerajaan Saudi Arabia dan Mesir keberatan dengan itu. Setelah dilakukan bentuk tim penelitian, diteliti betul, memang itu pertunjukan itu yang melakukan ya orang tidak paham Al-Quran, yang niatnya bukan untuk syiar, ya ada untuk dakwah, tapi kebetulan yang ngiringin itu adalah kelompok paduan suara orang non-muslim Unpar. Sepertinya ini untuk mengenang perjalanan karir seorang apa itu Pak? Yang kurang ingin namanya Pak? Dirijen Pak Afif itu kan dianggap sebagai dirijen terbaik Indonesia, sudah dapat pengaruhan di mana-mana, maka bikin konser memberi tributo Afif ini. Nah, beliau nampaknya sedang dapat kesempatan, maka ingin menyisipkan di antara perubahannya itu adalah ayat Al-Quran. Diselipkanlah surah 49 ayat 13 yang menguniversal gitu ya. Nah itu kemudian cuma sayangnya apa? Cara membacanya kacau banget, belum diiringi musiknya. Akhirnya setelah kita sampaikan keberatan kita, kelompok ini terus minta maaf. Gitu ya, sudah selesai itu Pak, dianggap selesai. Jadi tidak usah nanti dipanjang-panjangin lagi. Termasuk yang langgam kemarin itu sudah selesai juga Pak. Sudah kita sampaikan pertimbangan-pertimbangannya bahwa secara hukum membaca Al-Quran itu memang tidak ada patokan lagunya. Secara hukum yang penting memenuhi kaidah tajwid, makhrajul huruf, seterusnya. Cuma secara etika, figur dakwah tidak pas. Maka ibarat orang makan, Pak, itu ada ketentuan di Al-Quran, halalan thayyiban. Nah gitu kan? Makan tuh begitu, makan minum tuh haruslah halalan, thayyiban, halal dan baik. Nah kalau pertanyaan boleh gak baca Al-Quran dengan langgam apa-apa? Boleh. Gak ada larangannya. cuma baik enggak? Nah, itu. Kalau baik enggak berarti apa? Tergantung di mana dibaca. Kalau langgam orang Maroko bacanya pakai model Maroko, ya baik Pak menurut orang Maroko. Karena sebetulnya tidak ada langgam itu bagian dari apa namanya? Yang diajarkan Nabi itu enggak ada. Nabi tidak mengajarkan langgam. Yang diajarkan Nabi adalah cara membacanya Al-Qur'an yang kaidah tajwidnya itu, makhrajnya itu. Jadi nak langgam itu masing-masing apa namanya? Ya seleranya saja. Kalau ada hadis yang mengatakan baca Al-Qur'an dengan luhul Arab, luhul dimaksud itu dialeknya, makhrajnya betul-betul sesuai. Mas tidak bukan itu masalah langgam. Nah, kalau tidak baik jangan dilakukan, apalagi menimbulkan fitnah. Maka besar hati Pak Menteri Agama sudah menyampaikan permintaan maafnya di hadapan teman-teman ormas Islam yang berkunjung dan menyatakan apa? Minta maaf kalau itu menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Ingat, niat baik saja tidak cukup, harus dengan cara yang baik. Sudah selesai, jadi sudah tidak lagi. Tapi insya Allah ke depan tidak akan muncul yang langgam aneh-aneh lagi. Akan kembali ke posisi yang cara membaca yang wajar lah. Saya kira kalau para imam kita juga membacanya pakai langgam yang aneh-aneh kan juga mesti kan gak nyaman tuh Pak. Gak karu-karuan kalau sampai baca langgamnya aneh-aneh. Sedangkan gak aneh saja Pak, itu nada oktavnya berbeda itu bisa kacau Pak. Dulu ada pengalaman seorang qori nasional karena suaranya tinggi itu Pak, nadanya itu bacanya diambil nada tinggi Pak. Sedangkan makmumnya kan orang-orang tua, sudah sepuh-sepuh gitu kan, jadi nggak sesuai gitu loh Pak, nggak matching gitu loh. Wain mampu kani warahmatin. Kata makmumnya, amin, itu aja gitu loh. Ya kan nggak sesuai gitu kan. Itu harus, maka imam pun juga kemudian bukan sekedar bacaannya harus sesuai kaidah, tapi juga disesuaikan dengan kondisi makmumnya. Baik, kita kembali. Maka kemudian ketika akhirnya setan memutuskan untuk bekerja keras menggoda manusia, bagaimana cara menggodanya? Nah, ayat 17 ini. Apa kata setan? Dia bilang, Tuhan saya akan mendatangi manusia. Nah, cucu Adam itu dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Bayangkan apa itu? Setan sampai ngomong begitu untuk lebih jelas dan konkretnya usahanya. Dia akan mendatangi manusia arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Tujuannya apa? Pasti setelah saya goda manusia itu tidak bersyukur. Kenapa kok setan tidak menyebut arah atas dan juga arah bawah? Padahal manusia mengenal arah atas dan arah. Para ulama tafsir mencoba untuk menggali hikmah dari hal itu. Di antara pendapat yang kemudian populer apa? Arah atas itu arah keagungan Allah, sedangkan arah bawah itu arah kerendahan hati manusia. Artinya manusia yang senantiasa tawadhu rendah hati di hadapan keagungan Allah tidak akan bisa digoda setan. Yang gampang digoda setan itu apa? Orang yang sombong. Sombong tahu ya Pak? Sombong sekali Pak. Bukan hanya sombong Pak, sombong sekali. Itu yang terjemahan dari kata takabur. Takabur itu membesar-besarkan dirinya. Sombong sekali. Itu gampang digoda oleh setan. Gampang dijatuhkan untuk digoda oleh setan. Kenapa? Merasa tinggi hati gitu. Tapi kalau rendah hati gak bisa dijatuhkan. Jatuhkan kemana? Udah rendah kok dijatuhkan itu. Mata waktu susah digoda. Itulah mengapa setan sendiri juga kemudian mengatakan bahwa dalam ayat yang lain, misalnya di surat nomor 15 ayat 39-40 redaksinya hampir sama Pak. Surah Al-Hijr. Setan sendiri mengatakan, saya akan goda seluruh manusia kecuali. Nah, ada yang kecuali kan dia tahu. Lemah kompleks. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu kata Allah. Surah Al-Hijr ayat yang ke-39 dan ke-40. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Kecuali hamba-hambamu. Sebetulnya kalau ayat aslinya bukan mukhlis, mukhlas. Ya kan? Illa ibadaka min humul mukhlasin. Bukan mukhlisin. Tapi terjemahnya tadi mukhlis, ya gak apa-apalah. Salah nama sih Pak. Tapi yang tepat, mukhlas artinya apa? Yang terpilih. Kalau mukhlis, orang yang ikhlas Pak. Kalau kholis, itu murni. Gitu. Maka ada orang namanya Nur Kholis. Itu cahaya murni. Tapi jangan dipanggil Pak Cahaya Murni Pak. Karena nama itu gak perlu diterjemahkan. Nah, yang terpilih itu siapa? Kita rujuk Al-Quran, di antara yang terpilih yang tidak bisa digoda oleh syaitan, di antaranya adalah surah nomor 16 ayat yang ke 99 100. Penjelasannya telah mengapa Allah memohon atau menyuruh meminta kita untuk berlindung kepada dari godaan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Syaitan itu tidak ada kekuasaannya alias tidak bisa menggoda orang-orang yang terpilih. Yang terpilih itu siapa Bapak Ibu? Yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Dan insya Allah Bapak Ibu termasuk yang beriman dan bertawakal. Amin. Kelihatan apa orang aura-aura beriman itu kelihatan. Wajah itu tenang, teduh, ngakuan gitu. Itu beriman gitu guys. Nah, itu enggak bisa digoda oleh setan. Atau sebaliknya yang digoda itu siapa Mas? Sesungguhnya kekuasaannya syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Anggapnya sebagai panutan pengikutnya, pengikut panutan setan itu kenapa dikutuk oleh Allah? Kalau di ayat sebelumnya kan apa Pak? Karena sombong lah Pak. Jadi kalau dia ngikut-ngikut pola hidupnya sombong lah, itu yang kenapa? Takabur, maka dia gitu. Adiknya takabur itu namanya ujub. Tahu ujub ya? Ujub itu artinya merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Itu ujub namanya. Hati-hati. Adiknya ujub itu namanya selfie. Terus hati-hati. Bentar-bentar kemudian selfie itu harus hati-hati. Baru adiknya kalau diterus-terusin nanti naik ke ujub. Naik ujub diterusin naik ke takabur. Kalau sudah takabur itu berarti sudah temannya syaitan. Na'udzubillahi. Maka mohon hati-hati Bapak Ibu, sering kita sampaikan, kita jangan terlalu banyak untuk protes atau menyiarkan amal-amal solid kita jadi ujub. Jangan beramal solid dikit langsung di-update statusnya. Orang misalnya khusyuk ibadah jam 3 kok malah update status indahnya tahajud. Maksudnya itu apa gitu loh Bu? Mungkin mengajak orang biar tahajud kali ya Pak ya. Ya kalau itu maksudnya bisa mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi kan itu beda tipis dengan riya. Betul kan? Jam 8 pagi langsung update-nya baru lagi. Apa itu? Baru sholat duha 2 rakaat sudah datang tamu. Maka berhati-hati dengan terus menyiarkan amal solih kita yang hati-hati. Kalau amalan sunnah, saya katakan apa? Dirahasiakan lebih bagus. Dulu di zaman dahulu, Bapak Ibu, sampai sekarang juga masih ada, tapi nggak ketahuan kita. Ada kelompok yang saking pinginnya menjaga keikhlasan amalnya, sampai dia memposisikan diri itu sebagai orang yang rendah. Namanya kelompok Malamadiyah. Malamadiyah itu orang yang ya supaya orang memandang dia rendah gitu. Saking pinginnya merahasiakan. Dari segi penampilannya, dari segi sikap-sikapnya itu menunjukkan, enggak menonjol-nonjolkan itu. Maka dalam suatu saat, ini kisah nyata Bapak Ibu, dari seorang guru kami, ketika di Mekah, ada orang sibuk itu, tawaf, selesai tawaf itu, ada seorang kiai kita, yang dianggap juga memiliki banyak semacam karisma begitu, mendekati seorang yang berpakaian lusuh, Pak. Berpakaian lusuh, pakaian biasa gitulah. Terus kemudian dalam bahasa Arab berbilang, Syekh, tolong doakan saya. Lama kita bilang begitu, Syekh, tolong doakan saya. Si guru tadi yang ternyata orang Mesir, Syekh tadi langsung kemudian terperanjat kaget. Gak mau doakan, tinggal pergi sambil nangis. Dia bilang, ya Allah, maghambi. Apa artinya? Ya Allah, apa dosa? Maksudnya, kenapa kok orang sampai tahu tentang keadaan halia, keadaan spiritual, sehingga dia minta doa kepada aku? Padahal dia sudah berpenampilan begitu, yang gak menonjolkan. Dia merasa kemudian, kenapa ada orang yang tahu? Sehingga orang itu yang gak dia kenal, orang Indonesia kan, kok minta doa kepadanya? Nah ini bedanya. Sampai ada kelompok itu, maka sebaiknya amal-amal yang sunnah kita kerjakan itu dirahasiakan. Kalau kau menyampaikan, mengajak mungkin dengan cara yang lain, tidak harus menonjolkan amal kita gitu ya. Tapi kalau untuk yang wajib gak apa-apa, aku sampaikan. Misalnya Pak Abdi status amalan wajib, Jumatan. Sorry bro, di BO ya Jumatan dulu, gak apa-apa. Karena gak wajib. Jangan malah gak Jumatan karena takut iya. Gak baik. Diajak Jumatan, eh Jumatan, aku ini takut ria, belum ikhlas, gak usah di lain kali, jelek. Berangkatlah, bismillah, yang wajib, gak usah takut ria. Termasuk kalau infak, sedekah, jangan takut ria, memberi. Ya orang ya, enggak apa-apa. Kotak infak lewat, isi aja Pak. Jangan kemudian, ria, gak usah, lewat aja, kalau jangan. Dan gak usah pakai ini Pak, tangannya langsung begini, nggak usah begitu Pak. Kadang-kadang kan memasukin yang infak itu mungkin karena apa itu segar gitu loh, kalau ditutup-tutup ya nggak usah, santai aja. Tapi jangan kasus ada pemuda kotak infak lewat langsung buka dompet Pak, nyari yang kecil masukin itu yang kecil. Lah semuanya itu orang yang sudah sepuh mungkin dah pensiun gitu ya, itu langsung masukin itu banyak Pak, kecil ratusan ribu lah. Pemuda tadi langsung tanya gitu, Bapak dermawan sekali ya. Maksudnya, itu maksudnya gede Pak. Oh itu duit kamu yang jatuh kok kan. Biasa pelik gitu. Maka berhati-hati ya Bapak ya, supaya apa? Kita selamat dari godaan syekh. Begitu. Sekarang begitu. Nah, yang menarik adalah pernyataan setan ketika menggoda manusia itu, dia bilang apa? Tuhan, setelah saya goda manusia dari segala arah tadi, empat arah tadi, niscaya Engkau akan mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Pertanyaannya, kenapa setan sampai menyebut secara khusus tujuan menggoda itu agar manusia tidak bersyukur? Jawabannya kira-kira apa ya? Karena orang itu kalau pandai bersyukur, hidupnya akan bahagia. Orang itu kalau bahagia hidup, susah digoda setan. Yang gampang digoda itu kan orang yang setiap pagi bikin status galau, ngeluh lebihnya. Tapi yang pandai bersyukur akan bahagia, hatinya tenang, jiwa yang damai. Itu yang modal itu susah digoda setan. Baik. Jadi kalau ingin bahagia, rumusnya gampang. Pandailah bersyukur. Kalau ada orangnya sepertinya susah bahagia, jawabannya cuma satu, itu pasti kurang pandai bersyukur. Padahal Allah pun sudah menguatkan apa? Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Tuhanmu telah memaklumkan jika kamu bersyukur pasti. Artinya apa? Pasti aku tambah. Ini janji loh ya. Kalau Allah janji itu enggak pakai insyaallah, Pak. Ya, masa Allah pakai insyaallah. Enggak ada ayat mengatakan jika kamu bersyukur insyaallah aku tambah. Enggak ada itu. Pasti Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau manusia kan kau yang berjanji, kau yang mulai. Itu ayat berapa, Bu? Apa kalau gitu nyambung langsung. Pasti aku bertambah. Jika kau bersyukur, pasti bertambah. Jadi mohon maaf ya Bu, ayat ini tolong hati-hati menafsirkannya. Karena suka disalahpahami oleh khususnya para suami, Bu. Para suami salah paham dengan ayat ini. Wahai para suami, bersyukurlah kepada Allah. Karena engkau telah memiliki seorang istri, pasti akan ditambah. Tambah apanya? Itu apa namanya, Bapak Ibu? Sumpah setan untuk bekerja keras menggoda manusia. Nah, setelah setan menunjukkan komitmennya yang kuat untuk menggoda manusia itu, pertanyaannya kan, bagaimana kemudian Allah memberikan respon dan tanggapannya pada pertemuan kita teruskan. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian sampai ayat yang ke-11 dari surah Al-A'raf sampai ayat yang ke-27 itu nanti masih episode yang menarik sekali, bagaimana kerja keras ataupun usaha-usaha setan untuk menggoda manusia, sekaligus bagaimana petunjuk Allah cara menghadapinya atas trik-trik dan langkah-langkah setan dalam menggoda manusia. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari aneka macam keburukan yang disebabkan oleh setan, aneka macam godaan setan, sehingga menjadi hamba-hamba yang beriman. Sudah amin, Pak? Berarti sudah amin? Enggak ada lagi yang bertanya, kan? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.